Ibu jangan ngatin saya lagi, jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Dr. Rizki Haji Muhammad Sobhan Zayyan SQM Al serta keluarga, kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dan dimurahkan rezekinya, amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para ustaz dan ustazah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Yang saya hormati ibu-ibu, ya Allah bu, cakep-cakep banget, gincu dan merah-merah banget ya bu, alhamdulillah. Dan yang saya cintai teman-teman semua sekalian dan diri saya sendiri, ibu sebetulnya udah kenal atau belum sama saya? Belum. Perkenalkan dulu bu, karena ada pepatah bilang jika tak kenal maka tak negur, tak sayang. Jika tak kenal maka tak. Perkenalkan, saya wanita anggun ini bernama Sarah Rizka Halila. Ibu bisa panggil aja Ica. Iya bu ya. Tadi yang mimpin doa itu bapak saya. Itu bapak saya, bu, kata ibu-ibunya, ya Allah rakus bener doa dia, ceramah dia. Iya bu, lagi corona, biar amplop gak keluar banyak bu. Ya. Iya, oke. Hari ini kita sedang memperingati Muharram. Muharram itu sebetulnya apa sih? Kenapa ketika Muharram tiba, seluruh umat Islam di dunia sangat bergembira? Ada apa di bulan Muharram ini? Ibu-ibu ada yang tahu gak? Teman-teman yang di situ ada yang tahu? Gak tahu? Alhamdulillah kalau gak tahu jadi saya yang jelasin. Kalau udah tahu saya balik. Alhamdulillah, jadi Muharram itu adalah salah satu bulan yang paling mulia di antara 11 bulan lainnya. Saking mulianya bulan Muharram disebut juga sebagai Syahrullah. Apa tuh? Bisa orang nyebutnya? Syahrullah. Apa tuh? Bukan Syahrini bu. Syahrullah artinya bulannya Allah. Bayangkan ibu, bulan di dalam bulan itu disebutkan nama Allah. Nama lain dari bulan Muharram adalah Syahrullah. Berarti sangat mulia bulan ini karena begitu banyak keagungan Allah yang terjadi di bulan ini. Ibnu Rajab Al-Hanbal dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif beliau menjelaskan bahwa bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah karena karena menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita tahu Baitullah artinya apa bu? Baitullah Mekah bu, Mekah, Ka'bah. Baitullah artinya rumah Allah, itu adalah bangunan yang mulia, betul? Sama seperti Syahrullah, bulan yang mulia, bulannya Allah. Di bulan Muharram ini ada satu tanggal yang sangat mulia, yang terbaik yang Allah pilih. Bayangin bu, di bulan yang mulia ada tanggal terbaik lagi dalamnya. Masya, tanggal berapa itu kira-kira? Tanggal 10 Muharram. Kenapa tanggal 10 Muharram mulia? Karena sangat banyak keagungan Allah pada tanggal itu yang terjadi. Kapan tanggal 10 Muharram kalau di bulan kita? 19 Agustus kemarin, hari ke Kamis. Kalau Kamis mah kata nenek-nenek bu ya, nenek-nenek bilangnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Abis Rebo hari ke Kamis, abis Kamis Jumat. Iya kan begitu nenek. bilang hari Kamis muda nenek. Terima aja ibu ya. Hari Kamis kemarin harusnya kita melakukan puasa sunnah yang disebut sebagai Asyura. Saya mau tanya nih sama ibu. Kalau saat ini insya Allah puasa bu. Ibu-ibu kemarin puasa apa kagak? Bohong. Benar. Insya Allah ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini, dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun kebelakang. Itu mulianya puasa di hari Asyura. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalu salati ba'da al-fariidah salatul lail." Artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi kalau malam nih menghitung umur kita daripada tubuhnya, sembahyang. Ya ini saya kayak ngajarin anak kecil ya bu. Maaf ya bu, bukan ngajarin ini. Saya tahu ibu-ibu daripada ahlul ibadah semua, amin. Tapi kalau bangun malam jangan kencing dong. Ini mau udah kencing doang balik ke kamar ngibrit. Takut sama apa? Merdi. Siapa itu ya? Gak ada di sini, boleh di sono. Jauh, gak ada di sini. Sholat malam banyakin, puasa Muharram banyakin. Nabi yang nyuruh. Tapi kenapa? Kenapa tanggal 10 itu memiliki keutamaan? Gimana ketika orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram dosanya diampuni? Ada kisahnya bu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Lamma qadima al-Madinata wajadahum yasumuna yawman ya'ni Asyura faqalu hadha yawmun 'adzimun wa huwa yawmun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun faqalu fasawwa Musa bi syukrillah faqalu ala awla bi Musa minhum fasolahu wa amara yusiyami." Saya tanya ibu ngerti apa kagak saya ngomong begitu. Jadi begini bu, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Yeah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke suatu kota, lalu beliau melihat ini kenapa orang-orang pada puasa? Hari apa ini sebenarnya? Lalu ada seorang sahabat menjawab, ini adalah hari baik. Hari di mana Nabi Musa dan Bani Israel ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekejaman Raja Fir'aun. Maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya kami umat Muslim lebih layak menghormati Musa dibandingkan. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan sahabat untuk juga berpuasa. Makanya kenapa kita tanggal 10 itu disunahkan untuk berpuasa. Tapi kenapa harus tanggal 10? Ada apa di tanggal 10? Kenapa gak tanggal 2? Kenapa gak tanggal 27? Kenapa gak tanggal 15? Ya, karena di tanggal 10 Muharram Allah memuliakan 10 nabinya. 10 nabinya. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Pada tanggal 10 Muharram Allah ampunkan sebab dosa yang beliau perbuat karena memakan buah jamblang. Buah jamblang. Buah apa bu? Kecapi. Bukan. Buah apa bu? Buah babi? Buni. Bukan. Buah kulli. Allah ampunkan pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, Allah layarkan bahtera Nabi Nuh yang di dalamnya ada Nabi Nuh beserta kaumnya sehingga mereka terselamatkan dari azab Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Qur'an surah Hud ayat 42. Ibu dengerin saya membaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi yawmin kaljibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'an kafirin. Mirip sama suara Ustaz Nur saya, Bu. Mirip sama enggak? Enak gak suara saya, Bu? Saya belum makan sambal aja udah begini, Bu. Baru minum soda, lo ngapain udah begini? Yang artinya jangan lupa mengajarkan kapak itu yang di dalamnya ada kalian. Seperti layaknya gunung-gunung. Lalu Nuh memanggil anaknya yang berada jauh di tempat terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Jangan kamu bersama orang-orang yang kafir. Tadi yang keberapa? Tuh kan dia mah udah gak fokus bae dah. Udah lupa bae. Berapa tadi? Berapa teman-teman? 3. Ketahuan ya Bu, ibu yang fokus yang mana? Ibu fokus loh. Keberapa Bu? Ketiga. Sekarang berarti ke? Keempat. Keempat pada tanggal 10 Muharram ini. Allah angkat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Yang kelima, pada tanggal 10 Muharram, Allah ampunkan Nabi Daud. Yang keenam, pada tanggal 10 Muharram, Allah kembalikan kerajaan Nabi Sulaiman. Yang ketujuh, pada tanggal 10 Muharram juga, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan tongkol. Bukan dong, ikan apa Bu? Ikan apa? Ikan apa? Ikan pak, ikan pak. Saya demen aja bikin ibu capek. Ikan paus pada tanggal berapa? 10 Muharram. Yang ke-8, yang ke-berapa? Tujuh ke-8 ya? Lupa. 8. Yang ke-8, Allah pertemukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Yakub alaihissalam setelah berpisah selama bertahun-tahun lamanya. Yang ke-7 apa yang ke-8 tadi? Ke-8. Yang ke-9, Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayyub atas penyakit yang diderita oleh beliau. Dan yang ke-10, Allah selamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dari kekejaman Raja Fir'aun. Peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebutin, Bu, menunjukkan dua hal kepada kita. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penerima taubat. Taubat Allah itu sangat luas, sangat besar, lebih besar dari seluruh dosa-dosa kita. Janganlah berputus asa dari rahmatnya. Makanya nih kalau misalnya ibu-ibu suka pada bohong sama suami, bilangnya, bang duit belanja udah habis bang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Gak ada, alhamdulillah. Gak ada apa-apa ini sebenarnya. Ada apa gak ada? Gak ada apa ada? Gak ada. Itu Allah ampunkan, tapi dengan syarat kita betul-betul memohon ampun kepada Allah, lalu berniat untuk tidak mengulangi kembali. Yang kedua, menunjukkan kepada kita bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 214, Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Oleh karenanya Bu, di awal tahun ini, awal tahun kita bukan tanggal 1 Januari, betul? Makanya nih anak-anak muda 1 Januari jangan happy new year. Ada yang begitu? Tahun baru kita tanggal berapa? 1 Muharram. Di awal tahun ini mari kita perbanyak amal. Mari kita tingkatkan ketaatan. Kita tingkatkan iman. dan kita berusaha untuk sebisa mungkin menjauhi larangannya. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah sehingga bisa bertemu dengan Muharram tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal. Udah ya Bu ya. Saya capek Bu ngomong terus. Ibu kalau mau dengerin saya ngomong lagi, bisa Ibu panggil saya aja. Sarah Rizka Halila Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Siap. Allahumma waqfi ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.